pasal khusus tentang tasydid pada huruf ra. Tasydid pada huruf ra dan tasydid pada huruf nun serta mim. Ya. Kita tahu bahwasanya huruf ra punya sifat takrir. Para ulama menyebutkan bahwasanya ra punya sifat takrir supaya kita berhati-hati, jangan berlebih-lebihan dalam memunculkan sifat getaran ini. Ya. Terlebih ketika ra disukun atau ditasydid, ya, maka akan sangat berpotensi untuk terjadinya pengulangan takrir. Qarra, ya, yang seperti itu tidak diharapkan. Nah, caranya supaya tidak apa, tidak muncul takrir yang berlebihan adalah dengan membuat cekungan, ya, pada lidah dan membuat celah pada ujung lidah supaya dialiri oleh suara, ya, terjadi inhiraf, suara menyempit kemudian keluar melewati celah yang terbentuk di depan. Ar, ar, ar. Nah, qarra. Ya, saya getarannya di awal saja. Qarra. Ya. Tapi yaqirru. Harus ada getaran. Ya, tapi tidak berlebihan. Tidak hilang sama sekali. Qarra, ya, yaqirru. Ya, tidak hilang sama sekali. Tapi juga tidak berlebihan. Qarra yaqirru farra yafirru marra yamurru. Tayib. Coba diulangi. Qarra yaqirru farra yafirru marra yamurru qurrata surra'an marratin عرف عرض ورك كرتين مرتين يفرون يمرون وصرفنا وأسروا. Nah, baris yang terakhir, yang ketiga, coba antum ulangi. Karwataini. Karwataini. Karwataini. Yakiruna. Yakiruna. Asofrona. Asiruna. Baik, itulah huruf ra. Intinya hati-hati dari takrir yang berlebihan. Kemudian yang terakhir di sini dipisahkan pula ada bab khusus tasydid pada huruf nun dan mim. Ya, di mana huruf nun dan mim ketika ditasydid maka ada zaman yang lebih panjang daripada zaman pada tasydid huruf-huruf yang selain keduanya. Nah, di mana gunnah yang ada pada nun dan mim yang bertasydid dinamakan gunnah akmal, ya, gunnah yang paling sempurna. Ya, ukurannya anna segitu. Anna. Ya, sebagian mengibarahkan mengungkapkan dengan ukuran dua harokat. Namun kurang tepat, ya, kurang tepat. Al-muhim, al-hasil nun yang bertasydid ukuran gunanya panjang. Anna. Inna. Kunna. Baik, tiga dulu diulangi. Anna. Anna. Inna. Kunna. Sekarang mim. Thamma. Thamma. Hamma. Hamma. Amma. Baik, ulangi. Thamma. Nah, sekarang bawahnya. Ingat ada alif setelahnya. Anna. Anna. Lanjutkan. Inna. Kunna. Waman. Ini tanwin. Waman. Waman. Lanjut. Waman. Nah. Waman. Nah, satu lagi. annana. Annana. Lanjut. Innana. Annani. Annana. Annana. Annana. Ayo. Perhatikan bedanya ya dan nun ya. Ya musyaddadah, nun juga musyaddadah. Namun huruf ya dan nun di sini zamannya berbeda. Antara ya dan nun, kalau ya sebentar saja zay, zayya, zayya. Tapi begitu masuk nun, zayyanna, zayyanna. Ya. Jadi paham ya? Tayib, coba yang paling bawah dibaca. Lanaqulanna. La akidanna. Aydihinna. La uqatti'anna. Baik, ya, tidak ada hamas. La uqatti'anna. La uqatti'anna. Ya. Selesai.